بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك الإخلاص والتوفيق والسداد يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lanjutkan kajian tafsir via kajian Fawaidul Fawaid. Kita sampai pada pembahasan ke-19. Semua kenikmatan disandarkan kepada Allah, sedangkan dosa disandarkan kepada syaitan. Dan juga sebenarnya disandarkan kepada manusia, karena manusialah mereka yang terbebani untuk tidak berbuat salah. Yang pertama, di sini pembahasan nikmat Allah tiada terhingga. Nikmat Allah tiada terhingga. Setelah merenungi kehidupan di dunia ini, saya berkesimpulan bahwa ada hal penting yang harus kita yakini, yaitu semua nikmat baik berupa ketaatan maupun kenikmatan duniawi berasal dari Allah semata. Semua nikmat baik berupa ketaatan, sebab ketaatan itu kenikmatannya, maupun kenikmatan duniawi, yaitu yang harganya harga dunia, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan ini kesimpulan yang singkat ya, dan semua mengetahuinya, semua mengetahuinya. Tapi kenapa Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan keilmuannya yang melangit dan melaut ini, beliau berkesimpulan seperti ini? Ada hal penting yang harus kita yakini. Dan itu beliau katakan setelah merenungi kehidupan di dunia ini. Berarti konklusi ini hadir itu sudah lama ya. Karena di ayat-ayat sudah jelas nikmat itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Tetapi setelah terus mendalami tetap pada konklusi yang pertama, yaitu segala nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah merenungi kehidupan di dunia ini, saya berkesimpulan dan semua dari kita berkesimpulan bahwa ada hal penting yang harus kita yakini. Semua nikmat baik berupa ketaatan. Ini ketaatan ini nama atau isim atau kata yang mencakup banyak sekali hal. Ketaatan. Apapun itu, ketaatan menjalankan kewajiban ya. Atau ketaatan menjalankan sesuatu yang bersifat sunnah, kan? Itu ketaatan dan itu kenikmatan. Ketaatan dalam meninggalkan sesuatu yang haram lillahi ta'ala, itu ketaatan, kenikmatan. Kemudian ketaatan dalam meninggalkan sesuatu yang makruh lillahi ta'ala, itu juga ketaatan. Bahkan melakukan sesuatu yang mubah tapi lillahi ta'ala, itu juga bentuk ketaatan. Maka semua itu, itu semua termasuk dalam nikmat. Jadi ketaatan apapun kita itu nikmat. Tapi tentu keadaannya beda-beda. Seperti kita sholat itu tidak mesti kita sholat selalu khusyuk dan kemudian hadir hati 100% tiap sholat. Itu ada kadar beda-beda kadang-kadang, sesuai dengan keimanan, tingkat keimanan kita. Makanya dikatakan kenikmatan terbesar itu kenikmatan iman dan Islam, kesehatan, itu jelas. Ya, nikmat benar-benar ketakwaan dan ketaatan yang kita lakukan itu kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling besar sebenarnya itu adalah kenikmatan konsisten dalam ketakwaan, itu kenikmatan istiqomah. Kenikmatan istiqomah. Taat itu kan ibadah, dan ibadah itu bukan hanya sekedar sekali selesai, mereka membutuhkan istiqomah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta apa? Pertolongan Allah supaya kita itu rajin, supaya kita tuh beribadah berkualitas yang bagus. Selain dari kualitas yang bagus, konsistensinya terjaga. Makanya sebenarnya cukup dijelas seseorang yang tadi rutin ibadah tapi kemudian futur, kemudian hilang ibadahnya. Sangat disayangkan. Ya. Kemudian juga ibadah dengan keistiqomahan kita. Sekarang coba apa misalnya masing-masing dari kita membayangkan. Ya, secara faktual, jangan membayangkan khayalan saja, tetapi faktual. Apa kira-kira selama ini ibadah yang rutin kita lakukan dan kita masih konsisten sampai sekarang dan masih berazam untuk konsisten terus. Bayangkan itu, kemudian nisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itulah nikmat terbesar kita atau nikmat terbesar dari Allah kepada kita. Ya. Mungkin di antara kita ada di antara kita yang ibadahnya adalah berupa salat tahajud, salat malam. Masya Allah, konsisten tiap malam. Kalau misalnya pernah bolong sekalipun itu juga tidak masalah, tetap bagus. Gak pakai ini loh. Ya, Bismillah, Bismillah. Ya. Atau hal lain selain dari sholat malam atau sholat sunnah rawatib, misalnya di antara kita ada yang memang konsisten untuk sholat sunnah rawatib. Itu semua bisa konsisten seperti itu tuh nikmat dari Allah. Maka ketika kita tahu ketaatan seperti itu, kita berkonsisten dengannya, nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maupun kenikmatan duniawi, masyaallah. Semuanya ini sekarang kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi sekarang itu jauh melampaui batas dibandingkan kenikmatan duniawi di masanya Nabi 700 tahun lalu. 700 tahun lalu. Jauh, jauh sekali. Bahkan sebenarnya kalau kita dengan kenikmatan dunia sekarang itu kita bisa mencetak buku lebih banyak daripada yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Sebenarnya gitu, tinggal kupas-kupas gitu aja. Tapi ternyata enggak. Tapi ternyata enggak bisa kita. Ini karena apa? Kemudahan itu sulit untuk mewariskan konsistensi. Ya, kemudahan itu sulit untuk memberikan konsistensi. Atau contoh realnya misalnya di sini kita teman-teman yang dari awal misalnya topik dari awal bukan di sini nyantren, maksudnya yang kajian tafsir Al-Ihsan dulu dari awal kan, teman-teman dari awal misalnya Salman dan kawan-kawan, bukannya kakak kita dulu mau gelontorkan banyak kitab itu semua untuk free untuk teman-teman yang mau kaji sini. Antum menyaksikan sendiri sekarang dan sirkulasi perbedaannya dengan orang-orang baru sekarang, ya. Dulu kita tuh menumpuk di depan itu kitab-kitab banyak untuk dibagi bagi. Masih baru, masih harum, masih enak. Dan gratis, gratis. Itu waktu itu kita membagi tafsir Al-Ihsan dan ini Buru Umar, Tauhidul Ahkam, jilid 1 jilid 1. Dan juga sorenya di UNJ itu ini Tauhidul Qawaid. Nah, itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kira untuk mendapatkan itu semua ya tiba-tiba datang begitu saja kirimannya. Itu mengumpulkannya. Nah, setelah diberi kemudahan tersebut, apa? Ternyata dia mewariskan konsistensi. Kenapa? Karena udah dienakin. Nah, udah dienakin, akhirnya apa? Enggak konsisten. Bahkan bukan saja enggak konsisten, bukan bolong-bolong tapi melainkan seolah seperti bertaubat dari majelis ini. Seperti enggak pernah mau lagi. Seolah-olah seperti itu. Ya. Jadi ketika misal kita majelis kajian seperti ini, konsisten terus mengkaji, itu ketaatan. Ketaatan yang konstan. Dan itu kenikmatan yang sebenarnya enggak semua orang bisa. Susah itu ditemukan. Itu benar-benar murni taufik. Itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita beribadah sekali itu rasanya oh, masya Allah indah sekali. Tapi pernahkah kita merasakan ibadah terlalu terus menerus konsisten dan kita selalu merasakan enak, masih enjoy sampai sekarang? Itulah murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ibadah sekali itu saya terima sekali itu sih semua bisa semua ada. Masing-masing ada ibadah seperti itu. Seseorang kadang ibadahnya itu polisi berusaha. Itu surat malam sekali itu aja. Tapi dia karena jarang, saking jarangnya surat malam, sekali surat malam dia benar-benar bisa gitu khusyuk. Tapi besoknya nggak pernah lagi, dan nggak akan pernah lagi misalnya. Nah ini berarti belum mendapatkan taufik untuk konsisten. Tapi dia mendapatkan taufik untuk ibadah itu saja. Jadi kenikmatannya nggak senikmat orang yang terus-menerus melakukannya. Jadi jangan sampai dunia dan juga kemudahan dunia yang Allah berikan sekarang itu membuat orang itu tertipu dan kemudian dia kehilangan kendali dan konsistensi. Ya. Padahal ketika itu kita sudah apa? Ada perjanjian tanda tangan, tolong usahakan konsisten. Ternyata yang terjadi adalah taubat dari majelis ini. Sebaliknya. Seolah-olah bahaya. Ya, baik berupa ketaatan maupun kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi hadirnya kitab-kitab, hadirnya laptop dan sebagainya. Itu semua kenikmatan duniawi berasal dari Allah semata, murni dari Allah semua Subhanahu wa taala. Melalui perantara-perantara yang banyak dan berbagai sebab. Oleh sebab itu, hendaklah Anda selalu memohon agar Allah menganugerahkan kekuatan untuk senantiasa mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, minta sama Allah. Nah, ini pun mengingat dan bersyukur itu juga nikmat. Yang mana kita tidak bisa melakukannya kecuali dengan takdir dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata Ibnu Qayyim, hendaklah engkau tetap memohon Allah supaya tetap ingat sama Allah tentang nikmat itu. Jadi mendapatkan ketaatan atau melakukan ketaatan apalagi yang konsisten kemudian kenikmatan duniawi itu semua nikmat dari Allah. Dan mengingat nikmat-nikmat Allah kemudian menisbatkannya kepada Allah itu juga adalah nikmat dari Allah. Dan hukum asal atau kaidah asalnya kita harus meminta kepada Allah supaya kita ingat akan nikmat-nikmat Allah. Ya, ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semua ingat semua ini nikmat-nikmat Allah dari kecil sampai sekarang itu nikmatnya luar biasa. Kenikmatan yang tidak terhingga dan juga tidak bisa dihitung sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Dan segala nikmat yang ada padamu datang dari Allah. Dan apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Ya, nikmat yang ada sekarang itu dari siapa? Dari Allah. Dan kalau kita ditimpa kesengsaraan, fa ilaihi didahulukan ini. Didahulukan dia ilaihi dibandingkan dengan tajrun, ilaihi didahulukan. Kepadanya lah, cuma kepada Allah sajalah meminta pertolongan. Adapun manusia sebagai wasilah saja, perantara saja. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Kalau kita mengingat nikmat-nikmat Allah, ya tentu kita harus kemudian menisbatkan nikmat-nikmat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Atau alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Atau kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berfirman, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Nah, kalau misalnya kalian benar-benar hanya menyembah kepada Allah, maka syukuri nikmat dari Allah. Jangan kufur nikmat. Kan kalau benar menyembah hanya kepada Allah, maka syukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat semua nikmat itu berasal dari Allah dan hanya karena karunia-Nya, maka untuk bisa mengingat dan mensyukurinya kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti taufik itu seperti penyepakatan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan. Ya. Ada orang beramal bersungguh-sungguh tapi ternyata Allah tidak setuju dengan amalan tersebut. Dia tidak mendapat taufik. Tidak mendapatkan taufik. Ya. Tapi ada orang yang beramal kecil tapi dia ikhlas dan berkualitas. Allah berikan dia taufik. Yaitu Allah sepakat setuju dengan amalan ini. Benar ini amalan. Ya. Kita mencari ilmu, kemudian apa efeknya apa setelah itu? Apakah ada efek? Nah, baik dari segi keilmuan, dari segi ucapan, dari segi akhlak, dari segi kemampuan dan semacamnya, apakah ada efek atau terus saja itu seperti suatu daily routine yang repetitif dan seperti suatu yang datang dan pergi. Nah yang seperti ini tidak mendapat taufik kan? Ya, kan? Nah, rutin misalnya tiap pekan, akhir pekan weekend kita cari ilmu. Seolah-olah ilmu itu cuma ada di weekend. Weekend kita cari ilmu. Sudah rutinitas, rutinitas akhir pekan, cari ilmu, ya. Baik mau kajian kitab, mau kajian tematik. Tapi kemudian tidak ada bekas. Itu hanya apa? Itu hanya rutinitas, jadwal semata. Dan tidak ada penambahan sesuatu apapun, baik keilmuan, baik amalan, baik penghayatan, baik tadabburan. Ini berarti hanya menjadikan, ini berarti hanya menjalankan hidup, ya. Hanya menjalankan hidup, udah itu aja. Tidak mengisi hidup dengan kualitas. Makanya di sini seringkali kita ingatkan orang-orang itu, kalau kajian, ya kajian yang benar. Dan niatkan benar-benar menuntut ilmu, bukan hanya sekadar mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang dan kebaikan benar baik, tetapi kalau cuma seperti itu aja, ya enggak jadi apa-apa nanti. Ya. Ini pasti gini. Enggak usah pakai ini ya, enggak apa-apa. Ya. Hah? Insyaallah kedengeran. Kedengeran, ikhwat? Kedengeran atau tidak? Kedengeran. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Mati lagi? Ya udah, nak teriak aja lah kalau gitu. Bismillah. Sampai mana kita tadi? Sampai manapun kita, yang penting kita langsung membaca ke nomor 2 sekarang. Dosa merupakan bentuk penelantaran. Masya Allah, dosa merupakan bentuk penelantaran. Dosa merupakan salah satu bentuk penelantaran. atau pengabaian Allah terhadap hambanya, ya rahmatullah. Syuf di sini dosa merupakan salah satu bentuk penelantaran atau pengabaian Allah terhadap hambanya. Seandainya Allah tidak membersihkan seorang hamba dari keburukan yang membuatnya berdosa, tentu hamba itu tidak mungkin bisa membersihkannya dirinya sendiri. Masya Allah. Sahih. Apakah kita bisa membersihkan diri kita sendiri gak? Secara ma'nawi gak bisa, kecuali dengan taufik dari Allah. Makanya ada orang yang mereka tuh ingin, kangen, pengen nangis, pengen benar-benar bertaubat, tapi gak bisa. Gak bisa, gimana caranya? Karena belum meminta kepada Allah. Nah, belum meminta kepada Allah. Dan kalaupun meminta hanya sekali aja. Ya ada orang-orang yang mereka tuh kangen, rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, benar. Tapi enggak, mereka enggak bisa menumpahkan setetes pun dari air mata. Lillahi taala enggak bisa. Bahkan untuk membuat mata berkaca-kaca pun, membuat mata sendiri berkaca-kaca pun enggak bisa. Itu saking apa? Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, kan? Saking menjadi rona itu nuktah saudanya itu udah terlalu menggurita dalam kalbu, di zuhir kalbunya itu. Sehingga udah payah, tersengal-sengal kalbunya mau mencari Allah. Makanya mau membersihkan gak bisa. Tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mau memberi hidayahnya, udah hilang, bersih-bersih. Makanya orang-orang kalau misalnya kita misalnya dalam kondisi futur, kemudian kita kangen dengan masa lalu kita yang baik, tapi kita kok gak bisa, gak bisa memulai starting seperti yang dahulu kala. Nah itu apa? Kita harus berdoa kepada Allah, meminta, meminta hidayah, benar-benar minta sama Allah. Karena apa? Karena manusia itu tidak bisa membersihkan kalbunya sendiri, melainkan yang membersihkan kalbu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah belum menghendaki, enggak bakal terjadi pembersihan kalbu. Dan pembersihan kalbu itu senikmat-nikmatnya kenikmatan. Senikmat-nikmatnya kenikmatan. Kondisi kita misalnya dalam keadaan kondisi kalbu kita bersih, kita akan merasakan benar-benar hari itu cerah, pagi sampai sore sampai malam. Kemudian seolah kita tuh pengennya berbuat baik aja sama orang. Dan kemudian ketika ada orang yang berbuat buruk pada kita tuh pengennya sabar aja. Itu tuh kenikmatan itu kan. Nah sekarang kadang ada juga di suatu hari kita merasakan permasalahan tuh banyak, ribet. Ngeliat orang tuh kayaknya pengennya marah aja. Nah, kemudian mengingat diri sendiri kayaknya nasibnya jelek sekali. Itu karena apa? Karena dosa itu. Itu kan karena dosa seperti itu. Atau tiba-tiba kok sepertinya anak ada gak enak hubungan sama ini, atau sama istri sendiri, atau sama anak sendiri, atau sama ibu sendiri, atau sama keluarga sendiri. Itu apa? Itu asar dari dosa yang kita lakukan. Ketidakenakan terhadap orang yang tadi kita cintai atau kita di sekitarnya, itu akibat dosa. Yang bisa jadi dosa tersebut gak ada nyambungnya sama orang ini. Gak ada nyambungnya. Tapi efek dosa itu menyebar. Walaupun gak nyambung secara langsung, tapi tetap menyebar, berefek ke momen-momen kita sendiri yang terpisah. Ya, kita misalnya berdosa pada sekarang, momen ini, mungkin aja efeknya baru terasa besok pagi. Bangun pagi itu gak enak banget. Itu bisa karena dosa. Ya, bisa karena dosa. Dan dosa merupakan akibat dari penelantaran Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Tapi bukan berarti ini kalimat ini agar kita yaas dari rahmat Allah, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Bukan, justru dari itulah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru makin menjauh. Kalau makin menjauh ya makin jauh, benar. Kalau makin menjauh, makin putus asa akan rahmat Allah, makin jauh dan makin besar dosanya. Makin besar dosanya. Oleh sebab itulah setiap hamba sangat butuh untuk bersimpuh dan memohon kepada Allah. Sangat butuh ya untuk bersimpuh benar-benar, bertunduk benar-benar, tidak sekadar tunduk, ya, tapi sampai meminta-minta, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari segala hal yang mengantarkannya kepada dosa. Ini dari segala hal yang mengantarkannya kepada dosa, belum sampai kepada dosa, tapi menjadi pengantar menuju dosa. Hah? Apapun itu, wasilah menuju dosa, HP atau yang lain-lain. Bagaimana kita kadang terjebak dalam, benar-benar terjebak kadang-kadang. Sampai kita tuh ngerasa, ya Allah, enggak bisa ini yang tinggalin. Enggak bisa ditinggalin, ya. Karena udah terjebak, udah sulit ditinggalin. Tapi pengen meninggalkan, ya Allah, minta benar-benar bersimpuh, ya. Dan benar memohon kepada Allah, gimana caranya supaya ya Allah, cari cara, berikan cara supaya wasilah menuju keburukan ini lenyap dari saya. Sesungguhnya saya tidak berkuasa untuk menyelamatkan ini. Susah. Udah terjebak, udah terpojok, udah tersudut. Itu ada beberapa momen kita masing-masing yang mungkin dosa-dosa yang sampai sekarang masih dilakukan, tapi kita tuh enggak bisa lepas darinya. Kita udah berusaha, enggak bisa ternyata. Ya mungkin karena kalbu kita yang terlalu keras. Tapi kemudian kita tetap ingin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Itu masih bagus, jauh lebih bagus itu. Daripada dengan egonya kita, saya bisa, besok saya akan bisa, dan dia tidak akan pernah bisa. Maka jangan terlalu percaya akan diri sendiri, melainkan percaya sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian tinggikan himmah dirinya, cita-citanya tinggikan. Setelah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha. Ya, masing-masing kita punya keterjebakan. Ya, ada yang terjebak dalam masalah riya. Ada yang terjebak dalam masalah hutang. Ada yang terjebak dalam masalah dulu pernah korupsi, pernah mencuri. Atau hal-hal lain. Ya, yang merupakan itu dosa. Sampai sekarang masih kepikiran, gitu kan. Hutang misalnya. Ya Allah, bagaimana caranya saya keluar, ya Allah? Ada doa khusus tentang hutang. Kemudian bermunajat kepada Allah, meminta jalan keluar benar-benar. Karena ini lilitan. Hutang asalnya enggak berdosa. Ini baru hutang, apalagi yang lainnya dosa beneran, gitu kan. Ya, dosa di masa lalu yang masih dilakukan masa sekarang. Walaupun setitik konsisten, lama-lama menjadi banyak, ya. Dan apabila hamba itu sudah melakukan dosanya atas takdir Allah, maka dia pun sangat butuh untuk bersimpuh. Sangat butuh untuk bersimpuh. Dan berdoa, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkannya dari segala akibat dan hukumannya. Jadi yang pertama tadi, minta diselamatkan dari hal atau dari wasilah menuju dosa. Yang kedua, minta diselamatkan. Kalau yang kedua, kalaupun sudah melakukan dosa itu, minta diselamatkan, ya Allah, selamatkan hamba dari akibat dosa ini. Kama tadinutudan, sebagaimana kamu berbuat, kamu akan diperbuat serupa. So, di sini apa yang telah kita lakukan di masa lalu? Apa coba? Dosa yang muta'addi, yaitu dosa yang berefek pada orang, yang pernah kita lakukan di masa lalu. Apa misalnya? Mencuri. Na'udzubillah. Kama tadinutudan, sebagaimana kamu melakukan, kelak akan diperlakukan demikian pula. Maka katakan di sini, bersimpuh dan berdoa agar Allah menghindarkan kita dari akibat, ya, perbuatan kita di masa lalu. Baik itu dunia ataupun akhirat, apa yang kita lakukan di masa lalu, ya, dari kezaliman terhadap orang lain, misalnya menabrak orang di masa lalu dengan sengaja, atau menyakiti orang secara fisik, jangan merasa aman. Tetapi mintalah pada Allah, ya Allah, jangan sampai saya pun diperlakukan sebagaimana saya memperlakukan orang itu. Ya. Jangan merasa aman. Mantan penjahat itu harusnya introspeksinya jauh lebih banyak. Ya. Jangan berdakwah dulu. Introspeksinya jauh lebih banyak harusnya. kemudian dia meminta, harus meminta kepada Allah, ya, jangan sampai kejahatan itu kemudian kembali kepada dirinya. Baik kembali dia akan kembali melakukannya, atau orang akan melakukannya pada dirinya. Atau jangan sampai like father like son. Itu bapaknya seperti itu, anaknya juga seperti itu. Nah itu akibat. Itu hukuman semua. Ya, hukuman. Dan itu ujian semuanya. Ya. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala sekarang untuk dosa-dosa yang belum kita lakukan. Kita minta sama Allah supaya mengenyahkan wasilah, bahkan keinginan sekalipun untuk menujunya. Ya. Juga untuk dosa-dosa yang telah lalu, yang sudah dilakukan, kita minta kepada Allah, kita bersimpuh benar-benar minta kepada Allah supaya kita terhindar dari akibat itu. Semua dari kita punya dosa yang mutaaddi, yakin. Dosa kita terhadap orang lain, pihak lain, itu punya. Nah, sekarang pikirkan bagaimana jika dosa itu atau jika perbuatan buruk itu akan menimpa kita juga, atau mungkin menimpa keturunan kita. Bayangkan itu. Pikirkan itu, kemudian bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laporkan kegalauan itu dan mintalah kepadanya, memohon benar-benar, ya Allah, lindungi hamba dari akibat perbuatan hamba di masa lalu. Akibat perbuatan hamba di masa lalu. Misalnya di antara kita ada yang naudzubillah durhaka pada orang tuanya, naudzubillah. Pada masa lalu, ya, misalnya ketika masa fase sekolah, misal ketika SD atau ketika SMP atau ketika SMA, atau bahkan ketika kuliah, di antara kesalahan kita mungkin durhaka kepada orang tua. Nah, sekarang coba pikirkan ketika kita kelak akan jadi orang tua nanti, ingat apa yang kita lakukan kepada orang tua kita dahulu, ya. Dan bahwasanya kama tadinu tudan, akan ada balasannya yang sepertinya. Kita membantah orang tua, membangkang, kemudian kita bahkan sampai memukul, naudzubillah, atau hal-hal lain. Nah, kemudian kiaskan itu dengan calon kelak anak-anak kita kelak. Pikirkan itu. Nah, kemudian bersimpullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lindungi saya dari azab semacam itu, dari ujian semacam itu. Seorang istri yang mempunyai suami yang pemarah itu masih lebih enak dibandingkan seorang istri yang mempunyai anak yang durhaka. Ya. Istri kalau punya suami yang egonya tinggi, pemarah, kemudian atau menyebalkan, kerjanya nyuruh-nyuruh doang, itu masih lebih tidak menyakitkan dibandingkan memiliki anak yang durhaka. Itu ingat untuk akhwat juga. Jadi misalnya di antara akhwat ada yang memiliki suami yang otoriter, atau disangka dikira zalim dan kemudian tidak menunaikan haknya dan sebagainya, ya itu dosanya, dosa suami. Nah, tetapi beratnya dan merasa pedihnya itu lebih pedih lagi jika satu anak saja dari misalnya 20 anak yang dipunya, satu anak saja yang durhaka, itu lebih pedih itu. Nah, sekarang juga kita yang sebagai anak-anak muda misalnya, masih ada hidup orang tuanya, alhamdulillah. Ya. Bayangkan bagaimana kepedihan orang tua kita dahulu ketika kita masih seperti itu. Ya. Sedangkan kadang mungkin kita menyalahkan ayah-ayah kita. Ya, mungkin ego, berbuat zalim, juga maunya nyuruh doang dan semacamnya. Itu bandingkan lebih pahit dan lebih pedih kita durhaka dibandingkan ayah kita yang egonya tinggi. Jadi pikiran itu. Dan kemudian jangan kira, jangan merasa aman dari anak-anak kita kelak. Bisa jadi anak kita berbuat serupa seperti apa yang kita berbuat. Agar apa? Supaya ingat, inilah yang kamu perbuat dahulu kepada orang tuamu. Ya. Maka itu ketaatan, itu kenikmatan. Mempunyai anak yang berupa qurratu ain, itu udah, itu kenikmatan. Mempunyai anak yang sekarang itu, mempunyai anak yang normal saja, enggak punya kasus, itu udah senang orang tua. Sekarang itu seperti itu. Enggak ada kasus di sekolahnya, itu udah alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Terutama sekolah-sekolah umum. bukan sekolah-sekolah favorit. Enggak ada kasus aja, oh, alhamdulillah. Enggak nonton yang enggak aja itu udah alhamdulillah. Ya. Karena sekarang na'udzubillah, keadaan sekarang baik anak-anak kampung atau anak-anak yang kota, ya. Ya. Nah, sekarang bayangkan kita di masa lalu kita enggak ada TV, jarang nonton. HP jarang megang atau bahkan lu enggak megang HP. Tapi coba dulu seberapa kita membangkang para orang tua, ya. Nah, sekarang lihat anak-anak sekarang. Nah, nanti bagaimana anak-anak kita? Ya. Yang sudah benar-benar seperti itu komunikasinya. Liberalnya nanti. Makanya persiapkan dari sekarang. Doa dan bermunajat kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Minta sama Allah, jangan jadikan anak saya ini seperti saya dahulu. Dan memang benar, tidak ada ayah yang menginginkan anaknya seburuk dirinya. Benar itu. Tetapi banyak ayah yang memang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya itu hanyalah harapan. Yang jadi justru anaknya bisa jadi lebih buruk dari dirinya. Karena apa? Tidak meminta kepada Allah. Tidak meminta kepada Allah. Dan betapa banyak sekali sekarang anak-anak yang lebih buruk daripada bapaknya. Padahal bapaknya itu dari kecil pengen supaya dia itu terdidik baik, baik, baik, baik, baik. Tapi karena apa? Karena tidak ingat Allah, tidak meminta kepada Allah, akhirnya anaknya menjadi buruk. Nah, sekarang kalau misalnya kita alhamdulillah mencari ilmu, bermajlis di sini, bisa jadi hal seperti ini, kenikmatan ini tidak dirasakan oleh bapak-bapak kita. Itu berarti dalam satu sisi alhamdulillah kita telah merealisasikan harapan ayah-ayah kita, yaitu lebih baik dari ayah kita, alhamdulillah. Dari segi sisi ini itu udah alhamdulillah, ya kan? Kalau dibandingkan dengan mungkin selain kita yang mereka di jalanan semacamnya. Dan ini bentuk ketaatan. Dan ini kenikmatan. Dan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenikmatan ini ketika Allah berikan kita kenikmatan ilmu, terutama Al-Qur'an, itu juga kenikmatan itu adalah kenikmatan bagi kedua orang tuanya kelak. Ya. Jadi antum mencari ilmu sekarang itu juga kelak akan menjadikan orang tua antum ternikmati, merasa nikmat juga insyaallah. Ya. Karena siapakah yang mengajarkan kita alif ba ta atau ABCD dan semacamnya? Siapa selain orang tua kita? Orang tua kita yang ngajarin. Jadi benar-benar kita giatlah benar-benar mencari ilmu. Ya. Walaupun mungkin orang tua kita, di antara orang tua kita sekarang masih belum mendapatkan hidayah. Atau di antara mereka ada yang benar-benar menentang belajar kita. Tapi tetap ingat, kita belajar sekarang tetap ada kaitannya dengan orang tua. Karena apa yang kita pelajari itu berupa huruf-huruf dan kata, itu semua adalah jasa dari orang tua. Ya. Jadi tetap kita wajib terus untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi keberadaan mereka itu adalah kenikmatan. Di antara bentuk kenikmatannya adalah masih ada jalan atau pintu terbuka lebar untuk mendapatkan keridhaan Allah melalui orang tua. Jika keduanya masih hidup, maka dua pintu besar masih terbuka. Jika satu telah wafat, masih ada satu yang terbuka. Dan carilah di situ. Carilah di situ. Jangan sampai setelah dua-duanya telah Allah Subhanahu wa taala tutup, barulah kita mencari-cari. Ia mencari sesuatu yang tak akan tertemukan, ya, yang sepertinya. Ya, mumpung masih hidup. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal pokok yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Bahkan ia tidak akan beruntung kecuali dengan melakukan ketiganya. Pertama, bersyukur. Syukur, bersyukur orang tuanya masih ada. Bersyukur sekarang masih bisa konsisten menuntut ilmu. Kita bebas sekarang menuntut ilmu, kan? Bersyukur kita. Sebenarnya kalau misalnya kita mau memikirkan teman-teman yang mereka tidak bisa konsisten dalam menuntut ilmu, kita sedih sekaligus bersyukur. Sedih akan kondisi mereka dan bersyukur atas kondisi kita. Teman-teman yang tidak Allah rizkikan konsisten menuntut ilmu. Ya. Sedih akan keadaan mereka. Dan di antara orang-orang yang tidak bisa konsisten itu bukan karena salah mereka, bukan. Karena mungkin tugas kerjaan. Ya. Atau dan semacamnya. Atau penyakit. Tapi kebanyakan adalah karena kesalahan mereka. Karena memang kemalasan. Ya, seandainya seseorang Allah berikan rizki padanya kesadaran, itu dia akan konsisten menuntut ilmu. Yakin itu. Tapi ini karena apa? Allah tidak memberinya hidayah itu. Orang kalau misalnya sudah Allah berikan kesadaran, pasti akan diberikan ilham bagaimana cara menuntut ilmu secara konsisten. Dia akan terus-menerus menggali bagaimana caranya, cari, mengeksplor benda-benda bagaimana yang penting saya harus konsisten menuntut ilmu. Ya. Walaupun sibuk. Ya. Itu karena apa? Kesadarannya belum dibukakan. Belum sadar. Kita lihat teman-teman sekitar kita coba. Belum sadar. Disadarkan itu pun kita enggak enak kalau misalnya mau menyadarkan. Akan apa? Takutnya kita bilang sombong. Mentang-mentang sudah konsisten. Mentang-mentang begini begitu. Dan kadang orang disadarkan dengan lembut, enggak bakal sadar selamanya. Ya. Disadarkan dengan kasar, menentang. Didiamkan, kita yang merasa bersalah. Kenapa enggak menasihati? Itu serba salah jadinya. Tapi tetap kita tugas kita memberikan tabligh kepada orang-orang. Bersyukur atas kondisi diri kita sekarang. Kekurangan di satu sisi, di sini ada kelebihannya. Antum konsisten menuntut ilmu, konsisten sholat berjamaah, itu sudah hal yang patut disyukuri. Ya, hal yang patut disyukuri. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan, memohon kesejahteraan. Memohon kesejahteraan. Jangan pernah memohon kesengsaraan. Kita minta kepada Allah kesejahteraan. Itu bukan karena ketamakan kita akan dunia, tapi karena itulah tabiat manusia. Itulah normalnya manusia minta keamanan, kesejahteraan. Fitrahnya manusia. Antum sekarang misalnya kesulitan dalam mencari ilmu di kota antum. Misal di kota, di daerah antum, kabupaten antum. Antum bersyukur sekarang dengan kitab-kitab yang apa yang ada sekarang. Kemudian minta kesejahteraan dalam menuntut ilmu di kota antum. Misal di kota antum enggak ada kajian. Misal. Nah, minta seperti itu. Jangan minta, iya enggak apa-apalah saya begini terus. Jangan, minta sama Allah. Pasti ada jalan. Dan sebenarnya jalan sekarang tuh, jalan untuk menuntut ilmu itu udah hampir tidak ada udzur bahkan. Bahkan yang ada adalah hujah atas. Ya, sekarang seperti itu. Sekarang itu tidak ada udzur untuk tidak konsisten mencari ilmu. Sekarang yang adanya adalah apa? Hujah atas orang. Ya. Karena apa? Udah Allah berikan terlalu banyak nikmat. Seorang yang di desa, ya, itu bisa hujah atasnya juga bisa ada. Dia gak pernah ngaji, gak pernah apa, tapi pengen punya pengajian. Dia gak pernah mau ngaji kecuali kalau ada pengajian, tapi gak ada pengajian. Akhirnya dia tahu internet kan, dapat di internet. Atau ada radio, dapat radio, radio dakwah. Tapi dia tetap gak mau. Nah, ini hujah atasnya. Kelak akan dipertanyakan. Ya gak? Akan dipertanyakan. Jangan kira itu hal yang remeh. Dia mengatakan nanti, gak ada ustaz di tanah air saya, di kampung saya gak ada ustaz. Ya, tapi sudah ada perwakilan yang melalui saluran-saluran radio. Nah, sekarang itu bahaya itu. Ya, sekarang bahaya. Jadi jangan sampai kita mundur. Mundur tanpa sebab, pasti karena mundur karena kemalasan. Dan karena hilangnya taufik dari Allah. Itu musibah itu. Itu dicabutnya kenikmatan seperti itu musibah itu. Ya. Ada orang hafal 30 juz. Hah? Kemudian lupa. Apa pertama apa antum? Buruk sekali orang ini kan? Ya. Sekarang ada orang terus ngaji lama. Kemudian habis itu enggak pernah ngaji lagi. Gimana tanggapan antum? Apakah ada kekufuran di hatinya atau gimana? Ada seseorang peserta nyantren, beliau dahulu semangat ngaji, kemudian anda juga gak tahu kenapa gak pernah ngaji lagi, dan beliau punya anak ya. Udah bapak-bapak dulu semangat, dan alhamdulillah anak pribadi merasa gembira dengan ya semua yang bersemangat itu, anak sangat senang alhamdulillah, dan juga kita bersyukur pada Allah atas hal-hal seperti ini. Tiba-tiba meninggalkan kajian, nggak tahu kabar nggak mana, atau sibuk atau nggak tahu gimana. Kemudian suatu ketika ini selama ini tidak pernah, anak pribadi nggak pernah kontak beliau ya, untuk memberi pelajaran bahwasanya ya sebenarnya yang membutuhkan ilmu itu siapa gitu kan. Kemudian belum lama ini, mungkin pekan kemarin atau kapan gitu, beliau mimpi, dan selama beliau nggak ikut kajian kita bersama itu, sepertinya merasa ada yang bersalah, ada perasaan bersalah, sampai kemudian beliau baru mengetahui perasaan bersalah itu di mana ketika beliau bermimpi. Beliau bermimpi itu ana sedang ngotak-ngatik laptop. Lagi repot ngurusin audio live streaming sebagaimana yang biasa antum saksikan. Hah? Kemudian dia melihat ana. Dan kemudian ana melihat dia. Kita saling melihat-lihat. Dan kata dia, ana tuh langsung bilang ke dia, fulan gitu, nyebut namanya, anak gak nyebutin namanya sih. Sampai kapan antum bodoh? Sampai kapan antum begini? Semenjak itu langsung habis itu, tiba-tiba seperti ada petasan gitu kan, langsung bangun. Dan ketika bangun, dia melihat tepat di sampingnya anaknya sedang membaca kitab. Sampingnya anaknya sedang membaca kitab. Ya. Dulu beliau itu termasuk orang yang rajin ngaji, dan kita sangat mengapresiasi ngajinya. Tapi kemudian vakum, entah nggak ada alasan vakum. Mungkin kalau misalnya di WhatsApp itu kayak nomor sekian left gitu, nggak ada izin, nggak ada apa, vakum itu aja. Nah, kemudian seperti itu, dan sampai sekarang masih merasa bersalah dan pengen kembali. Tapi belum. Dan juga sangat disayangkan semenjak kita di sini dari awal membuat nyantren ini, dan di sini teman yang dari awal hanya Taufik saja sebenarnya. Juga mungkin ada mbak-mbak yang beberapa yang akhwat dari awal dulu, awal. Kalau yang paling awal sekali udah nggak ada lagi orang-orangnya. Yang paling awal banget nggak ada orangnya. Tinggal anak pribadi yang paling awal maksudnya member paling awal ya, yaitu pendirinya maksudnya, itu kita belajar dari lu sampai sekarang bahwasanya siapapun yang mencari ilmu ya, karena bukan karena dia cinta sama ilmu, dia bakal mental, walaupun dia panitia, ya, Makanya itu selama ini dari awal sampai sekarang, kita itu menyelenggarakan kajian itu rata-rata bukan teknisi orang-orangnya. Rata-rata thullabul ilm. Teman-teman sekalian, gitu kan? Itu yang kita ambil. Bukan dari kita datangkan orang-orang itu teknisi kameramen, enggak. Tapi orang-orang kita sendiri yang mereka merasa memiliki ilmu, itulah yang kita ambil. Tapi kemudian satu persatu hilang, dan hilang itu bukan karena apa? Hilang karena mereka ingin dunia. Satu persatu hilang. Dan itu benar-benar terasa, ya. Itu benar-benar terasa. Ada yang hilang karena memang pekerjaan, ya, itu memang lain gini. Tapi ada yang hilang karena seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sudah mengusirnya karena apa? Ini orang ini enggak pengin apa-apa selain untuk mengangkat harkat namanya. Itu kerasa. Nah, di sini juga nasihat buat kita semua, terutama anda pribadi. Kita mengkaji di sini semua ini dengan banyaknya kajian ini. Kalau dengan niatan bukan karena lillahi ta'ala mencintai ilmu benar-benar, anda yakin bakal pergi antum. Anda yakin. Bahkan kalau bisa anda usir dari sekarang antum. Yang mau ngaji misalnya di kita ini bukan karena ilmu benar-benar, asal antum pergi dari sekarang. Ya, sebelum antum mempermalukan diri antum mungkin nanti kapan-kapan. Ya. Iya benar. Karena kajian kita harus dibina benar-benar kita mencintai ilmu. Bukan karena orang. Bukan karena siapa pematerinya. Bukan karena diselenggarakan di masjid mana. Harus karena ilmunya. Harus karena ilmu. Dari dulu sampai sekarang kita pengurusnya itu semua dari thalib. Dan untuk thalib. Itu yang kita inginkan. Nah, sekarang pengurus-pengurus ini juga enggak ada sekarang kita sewa dia sebagai kameramen terus kemudian sebagai pengurus ini kemudian dia habis pas jatahin kajian dia keluar ngopi ngerokok atau ngapain? Enggak ada yang kayak gitu. Enggak ada kemudian dia kemudian sibuk ngalor ngidur ngecek-ngecek ada yang salah atau enggak? Kita enggak butuh OB-OB yang mereka enggak membutuhkan ilmu. Yang kita butuh pegawai, pengurus semua sama seperti thalibul ilm, semua adalah thalibul ilm. Walau hatta cuma berapa gelintir yang hadir. Karena ketika antum merasakan majlis, misalnya ketika antum adalah seorang penyelenggara kajian yang tidak mencintai ilmu, antum hanya mencintai ilmu di momentum tertentu saja, dan itu pun bukan karena ilmu itu, tapi karena siapa orangnya, berapa jumlahnya. Dan itu fitnah seperti ini menimpa banyak dari panitia penyelenggara kajian. Yang mana mereka hanya mutakhasis di kepanitiaan, tidak mencintai ilmu. So, di sini ada nasihatnya juga antum terutama panitia. Kalau misalnya di antara antum ngurus jadi membantu kita di nyantren dan semacamnya, itu bukan karena memang antum ingin mendapatkan ilmu untuk diri antum, asan antum enggak usah ikut. Benar. Baik ikhwan atau akhwat. Asal antum gak usah ikut. Dan alhamdulillah teman-teman insya Allah gak seperti itu. Ya, teman-teman baik yang peserta atau yang panitianya dan mudah-mudahan juga pematerinya. Karena kalau misalnya kita tidak karena ilmu, pasti dan yakinlah akan berhenti dengan cara yang konyol. Kita yakin. Ya. Sebagaimana berhentinya mereka-mereka yang tidak niatan mencari ilmu dari majlis padahal sudah menandatangani sesuatu yang mereka sepakati. Dan kita di sini bukan berarti kita menagih apa-apa, menagih enggak. Tapi ini ibroh, antum saksikan sendiri. Dan kita tidak mendoakan keburukan, melainkan kelak. Kenapa kita bagi-bagi ini gratis kemudian semacamnya. Cari-cari donasi dari mana-mana kemudian dibagikan. Orang-orang yang kemudian meninggalkan majelis ini dengan membawa kitab-kitab ini, kelak ketika mereka menemukan kitab ini lagi, kelak mereka akan mengerti maknanya, mengerti makna dan mengerti betapa buruknya mereka. Iya. Dan ketika itu insya Allah akan kembali insya Allah ke jalur ilmu. Insya Allah. Jadi gak ada insya Allah dari sesuatu yang kalau misalnya kita ikhlas ngasih sesuatu, itu gak ada yang sia-sia. Insya Allah gak sia-sia. Ya insya Allah gak sia-sia. Maka kita doakan teman-teman yang meninggalkan bukan karena uzur benar-benar, tapi karena memang malas, kelak mudah-mudahan Allah pertemukan kembali dengan kitab-kitab yang mereka bawa, kemudian teringat akan pelanggaran mereka, kemudian mereka kembali ke jalur ilmu, insya Allah. Ya. Dan mereka bersyukur kemudian telah diingatkan oleh kitab. Walaupun mungkin orang yang telah mendonasinya sudah meninggal atau gimana, tapi kemudian pahalanya akan mengalir insya Allah ta'ala. Jadi ini nasihat untuk kita semua. Ya. Kita mencintai ilmu bukan karena ilmunya itu semata, tapi memang benar-benar kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Teman-teman panitia kemudian peserta sekalian, baik yang baru datang alhamdulillah atau yang sudah lama atau lebih-lebih pematerinya, harus benar-benar introspeksi diri. Setiap datang ke kajian untuk apa? Bahkan ketika antum datang kajian karena siapa dia yang materi, ahsan gak usah datang. Karena dari awal antum udah gak benar sebenarnya. Antum gak mencintai ilmunya. Tapi dari sekarang minta sama Allah, ya Allah tumbuhkan rasa cinta hamba kepada ilmu syar'i sehingga mengenal engkau dan mengenal syariat engkau. Minta sama Allah, Allahumma ftahli abwaaba ilmik. Pintu-pintu ilmu minta. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menjawab doa orang-orang yang ikhlas dalam berdoa. Ya, ikhlas dalam berdoa. Antum ikhlas dalam berdoa sekarang minta ilmu yang banyak. Oleh karena itu seringkali mungkin antum melihat anda mengucapkan Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya. Minta urzuqna kita semua supaya kita, anda mendoakan antum semua. Cuma antum semua pada bisu. Mungkin karena enggak ngerti bahasa Arab mungkin. Urzuqna ilman nafi'a, ilmu, bukan ilmu saja, ilmu yang bermanfaat. Itu didoakan anda. Supaya benar-benar bermanfaat ilmunya, gitu kan. Sehingga nanti ketika antum sudah mengerti ilmu tersebut dan kegunaannya, antum bersyukur. Nanti kelak akan dihadapkan antum momen-momen ketika antum menghadapi orang-orang, momen-momen antum membutuhkan dalil. Dan ternyata dalil yang sekarang-sekarang ini antum hafal, antum keluarkan, itulah nanti akan benar-benar kerasa benar ternyata. Inilah ilmu, seperti ini ilmu. Anda yakin insya Allah kelak, kelak. Dulu kita itu disetrap, dijemur, dia apa-apain, ya, dihukum hanya karena untuk menghafal satu hadis aja nggak hafal. Itu sekarang kita benar-benar merasakannya. Ya. Pernah kita buta wahid karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita kan belajar di satu sampai semester 1 sampai semester 4 di Libya, syariah. Nah itu kita diperintahkan untuk menghafal matan kitab tauhid. Itu semua bergumul keras. Waduh, waduh, berat. Itu kenapa? Karena kita ketika itu masih bodoh. Enggak mengerti bahwasanya hal-hal semacam inilah kelak itu yang akan kita gunakan untuk menghadapi manusia nanti. Dan sekarang benar-benar baru merasakan, ya Allah, menyesal betapa banyaknya yang telah terluputkan. Jadi anak di sini juga mengingatkan pengalaman pahit atau pengalaman buruk, buruk-buruknya dari diri anak, supaya tidak terulangi pada kita-kita semua. Jika kita tidak bisa menghafal semua, minimal jangan tinggalkan semua. Tapi ambillah yang penting-pentingnya, ya kan? Kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala ini menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ilmu-ilmu kita semua bermanfaat insyaallah taala, ya. Banyak-banyak bersyukur dengan segala kemudahan yang telah Allah berikan untuk sekarang, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.